bagiku sinar mentari tak seindah matamu. Untukku elusan angin tak semulus pahamu. Tak peduli omongan temanku, tak peduli resiko untukku. Aku menaksir kamu, kau jadi aku. Malam minggu pertama aku piket, yeah, dengan sisa uang di saku hasil nyopet. Dengan tiga batang di samsu kusimpan di saku blue jeansku. Kikers loaan menambah hitam kakiku. Tunggu keluar sang putri Aryo Penangsa. Pikiran melayang yang bukan-bukan. Andaikan kau dan aku berpacaran. Kalau cinta melekat tai kucing. Cokan. Oh, di di di di di di di di sambil ngedumel, ku berkata dalam hati. Sekali lagi, sekali lagi, yang keras. Terima kasih, bangsat.